Mitra Bisnis sebelum ini, Kwi Kian Gi telah memaparkan usulan pebisnis UKM yang meminta pemerintah menghapuskan pajak saat mereka membeli bahan baku atau barang dagangan di pusat-pusat grosir atau hipermarket agar mereka mampu membayar pajak 1% atas omset yang baru diterapkan oleh pemerintah lebih rumit lagi untuk diimplementasikan. Mengingat wacana itu berkaitan dengan peran retailer serta grosir besar sebagai pemungut pajak tidak langsung bagi pemerintah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas hal ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika pajak atas omset bagi UKM memang sulit untuk diterapkan lantaran mayoritas UKM tak memiliki pembukuan yang baik, apakah hal itu bisa digantikan dengan menaikkan saja besaran PPN di tingkat grosir atau hipermarket? Iya, PPN kan sudah berjalan, yang sekarang namanya pajak pertambahan nilai. Sudah lama berjalan, cuma dalam prakteknya kan ada perusahaan yang PPN-nya tepat, ada perusahaan yang nggak bayar PPN sama sekali, ada yang nyolong gitu kan. Jadi itu disempurnakan dulu supaya tidak ada bolong gitu. Supaya wajib pajak, wajib pungut semuanya tidak bisa nyolong gitu. Jadi para UKM yang tak memiliki pembukuan maupun NPWP memang sulit untuk dipajaki ya Pak? Iya sekarang begini, pajak tahunya gimana? Dia tahunya gimana? Oh yang bersangkutan offsetnya segitu. Mereka itu nggak punya pembukuan. Naksirnya gimana? Apa ditongkrongin 24 jam? Nggak realistis itu akhirnya. Nah, apakah catatan arus keluar masuk barang pebisnis UKM tidak bisa dijadikan dasar untuk menafsirkan pajak atas omsetnya, Pak Kwi? Ya, kalau nggak punya catatan gimana? Yang saya katakan tadi. Tapi Pak, apa mungkin pebisnis UKM sama sekali tak punya catatan pembukuan? Kenyataannya memang. Saya kan pernah dagang. Saya kan pernah jadi agen tunggal TV di Glodok. Itu mereka nggak punya pembukuan. Kalau mereka ambil barang, kan saya ngasih faktur. Fakturnya itu, jadi dia punya paku besar, paku tinggi gitu, kayak paku itu tajam atasnya. Itu fakturnya ditancapkan di situ, ditumpuk-tumpuk itu. Ya udah, itu aja. Kalau sudah jatuh waktu, saya nagih, dia lihat di lacinya ada duit nggak, dihitung. Kalau nggak ada, dia terang-terangan, saya nggak punya duit. Lu, Anda kan melanggar aturan. Kredit 2 bulan kok nggak bayar, ya lu mau apa gitu-gitu. Itu beli mobil segala gitu, dia kepengen mobil lacinya dibuka, kok ada duit beli mobil gitu. Dia nggak peduli lagi, kalau itu duitnya supplier gitu. Ini bener, ini praktek beneran. Saya bisa bicara gini, mau saya dagang kok, sampai frustrasi setengah mati. Apalagi pemerintah. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.